Karena kasus anak yang hipertiroid itu sangat jarang sekali sebenarnya. Oh. Jadi ini terutama kasus dewasa sepertinya. Jadi gondok yang besar itu yang seperti saya bilang, dia memang definisi orang awam menyebutnya gondok beracun. Jadi terjadi hipertrofi atau pembesaran kelenjar gondok yang di leher itu. Mekanismenya adalah autoimun. Jadi memang bukan karena faktor infeksi atau virus, tapi memang dalam tubuhnya sendiri itu memproduksi zat autoimun untuk melawan hormon gondok itu sendiri, sehingga terjadi pembesaran. Kalau untuk terapinya, memang lebih jelasnya tanya ke dokter penyakit dalam Soalnya ini kan khusus untuk dokter gondok juga. Dokter gondok. Maksudnya ada khusus gitu ya? Iya. Kalau dia hipertiroid, ini kasusnya pasti penyakit dalam. Jadi lebih baik konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam. Tapi obat, memang dia konsumsi obat terus menerus. Jadi hormon, obat untuk menurunkan kadar hormon tiroid yang berlebihan itu juga tidak bagus. Jadi memakai obat bisa, tetapi kapan dilakukan operasi lebih baik konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam. Artinya untuk program ini hanya untuk penanganan awal gitu ya? Deteksi dini. Jadi untuk penyakit atau apa perkembangan selanjutnya bisa untuk berlanjut aja gitu ya? Untuk dokter-dokter yang mungkin spesialis di bidang itu maksudnya. Untuk spesialis yang dalam kan di atas 18 tahun ya. Kalau di bawah 18 tahun masih masuk anak. Nah, ada lagi nih dokter, pertanyaan Bu dokter ya. Apakah ini bisa normal anak? Ini bisa normal gitu dengan normal kembali dengan yang namanya program ini, silakan. Jadi saya ulang lagi bahwa kalau kita mendeteksi kasus ini di bawah usia 3 bulan, jadi paling lambat pendeteksian itu adalah 3 bulan, Mas. Kalau di bawah 3 bulan, insya Allah anak ini akan berkembang mendekati potensi genetiknya atau dia mendekati normal seperti anak lain. Tetapi kalau kita mengetahui anak ini sudah di atas 3 bulan, dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa memang IQ-nya tidak akan setinggi anak yang normal. Jadi IQ dia itu di bawah yang normal, gitu ya? Satu itu. Tetapi pertumbuhan untuk perkembangan motoriknya, kemudian bisa berjalan, kemudian bisa berlari, itu hampir mendekati sama dengan anak normal. Jadi pertumbuhan untuk perkembangan motoriknya dia hampir sama, tetapi otak ini yang kita sayangkan. Kalau kita terlambat mendiagnosanya. IQ-nya gitu ya. IQ-nya betul. IQ-nya aku ya jongkok. Jadi dia dia bisa lari, bisa macam-macam, tapi anaknya tidak pintar. Itu yang kita inginkan kan seperti itu. Jadi kalau anak tumbuh kembang optimal ya dia tinggi, dia cerdas, semuanya seimbang. Yang takutnya itu kan dikira normal aja gitu kan, dari misalnya dari orang tua mungkin kira dari normal fisik normal aja, misalnya gitu ya. Tapi otak ini yang kita tekankan bahwa kalau terlambat mendiagnosa maka otaknya tidak akan 100% dia kembali seperti itu. Kembali itu ya peranan orang tua ini juga ya. Orang tua dan kesadaran orang tua untuk memeriksa anak secara lebih awal. Lupa Isan tanya nih, untuk penanganan itu berapa kali untuk pengobatannya? Iya, pengobatannya cukup gampang, jadi hanya satu kali sehari minum obat ini. Dan bisa dilakukan pada malam hari. Hanya malam hari. Ini ada penelpon kayaknya nih, Bu dokter. Kita terima, silahkan. 24600 yang ingin bertanya nih, selagi masih ada waktu kita. Ayo silahkan. Cuma miss call aja. Ayo silakan, kalau memang ada di 24600 sahabat ya, ditunggu nih, pengen bertanya-tanya seputar anak ya, selagi masih banyak waktu kita. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, dengan pagi, siapa nih? Darinya Nurmala. Nurmala, oke silakan, pengen bicara langsung sama Bu dokter. Selamat pagi Bu. Ayo silakan. Ya gini ya dok. Nurmala di mana dulu nih? Jenis yang terjangkit itu kan kalaunya masih usia muda hamilnya, apa ada tanda-tanda yang bisa dirasakan langsung gitu? Oke. Ada lagi mungkin satu pertanyaan bisa? Terus kalaunya udah kita merasakan tanda-tanda yang mencurigakan kayak gitu, kita periksa atau gimana gitu solusinya? Ntar dulu ya. Oke, ntar dulu, pertanyaannya diulang ya. Ya, coba diulang sedikit. Kabur. Soalnya ini kurang ya. Oke, nggak apa-apa. Tadi yang pertanyaan pertama saya cukup jelas. Pertanyaan pertama aja nih. Yang pertama, apakah pada usia muda kehamilan apakah terlihat gitu kan? Pertanyaannya itu ya. Terlihat tadi benar-benar benar. Terlihat gitu. Jadi kalau pada usia muda kehamilan memang tidak terlihat karena kalau usia muda tuh persepsinya kan trimester 1 Mas. Jadi usia 0 sampai 3 bulan kehamilan. Oke. Kalau sampai 0 sampai 3 bulan kehamilan itu memang pembentukan fungsi hormon gondoknya ini belum sempurna 100%. Okay. Jadi memang belum terlihat. Belum terlihat. Jadi memang belum bisa dipastikan apakah anak saya nanti menderita hormon kekurangan hormon gondok atau tidak. Sebelum pengambilan sampel darah tadi ya? Iya, mau maksudnya pertanyaannya kan tadi waktu hamil 3 bulan itu apakah muncul gejala pada ibunya misalnya itu. Memang belum kelihatan. Tapi saran saya untuk ibu hamil tetap aja mengkonsumsi garam berjodium secukupnya seperti itu. Oke, ini ada juga pertanyaan nih Bu Dokter. Katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya kayaknya, kalau untuk susu bayi, apa itu perlu diganti? Apa itu memang pengaruh juga Dokter? Nah ada masalah. Maksudnya gini, mereknya ganti-ganti. Mereknya ganti-ganti gitu. Iya. Apa itu berpengaruh itu maksudnya? Jadi merek-merek ganti susu ya, di luar lingkup pembicaraan kita lagi ya. Jadi ini di luar. Iya, terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk masalah susu bayi, Bu, sebenarnya tergantung masing-masing bayi ya. Kita ganti-ganti susu itu rekomendasi siapa? Apakah dengar dari teman lebih baik? Ini lebih bagus mahal, katanya. Lebih baik. Belum tentu susu yang lebih mahal itu lebih baik karena masing-masing anak itu punya tolerasi sendiri-sendiri. Kalau misalnya anak kita alergi, kita kasih susu A yang harganya mahal sekali, belum tentu cocok juga. Belum tentu cocok. Diganti susu B yang medium, enggak cocok juga. Susu yang C yang murah, enggak cocok juga. Ternyata anaknya alergi. Jadi kok masalah susu, kalau bayi ini bermasalah seperti dia menderita alergi, ada bakat alergi di kedua orang tuanya seperti asma, sering bersin, alergi makanan, lebih baik konsultasi ke dokter anak untuk masalah susu, pemilihan susu. Tapi kalau tidak ada faktor alergi, tidak ada asma, kemudian tidak suka bersin-bersin orang tuanya, ganti-ganti susu juga enggak masalah. Iya. Tapi tetap saya menyarankan bahwa promosi ASI itu paling baik. Bukan masalah ganti susu, misalnya susu ini lebih mahal kemudian lebih bagus daripada ASI, itu tidak menggantikan sama sekali. Jadi pilihan pertama adalah ASI. ASI intinya. Jadi, ya. Jadi ASI itu nomor satu. Kalau memang perlu pakai susu formula, lebih baik konsultasi lebih lanjut ke dokter anak. Kita pilihkan sesuai dengan kebutuhan anak ini. Jadi bukan mendengar informasi yang sepotong-potong, ganti susu terus itu menurut saya kurang bijak. Kurang bijak gitu ya. Tapi ini pertanyaan nyambung Mas. Jadi apakah ada masalah dengan gangguan pertumbuhan si bayi? Ya tergantung ya. Kalau bayinya ini tidak ada masalah alergi, Bapak Ibu misalnya ASI-nya memang tidak bisa produksi dengan alasan apapun, dari susu juga tidak masalah. Selama bayi itu tidak menunjukkan gejala alergi. Misalnya masalah pencernaan, kemudian timbul kemerahan pada kulit, dia sering batuk, bunyi mengi, enggak masalah. Enggak masalah intinya ya. Jadi bayinya well aja enggak apa-apa. Well aja. Tapi yang terpenting adalah ASI gitu ya. Pilihan pertama adalah ASI. Oke. Tidak tergantikan. Oke, tidak akan terganti yang namanya ASI karena itu sangat berpengaruh banget ya. Iya, kecuali ibunya sakit yang tidak bisa memberikan ASI seperti itu ya. Oke. Itu lebih baik dokter yang merekomendasikan merek apa itu yang kita berikan. Iya. Apakah ada mungkin makanan-makanan khusus gitu juga buat seorang bayi kalau sudah terdeteksi yang ini menderita hipertiroid? Hipertiroid ini. Makanya sama seperti untuk bayi-bayi yang sehat yang lain. Jadi tidak ada misalnya harus bayi yang hipotiroid makanya harus ini enggak. Sama. Jadi tetap 4 sehat 5 sempurna tetap. Sama. Tetap ya. Tergantung. Tapi dia ditambah hormon tiroid itu aja. Oh, gitu. Ya, terima kasih sahabat yang sudah berpartisipasi tadi dan yang sudah SMS dari belakangnya, terima kasih ya. Yang pasti ditunggu nih untuk penelpon selanjutnya. Masih ada waktu kita di 24600 atau 0513 24600 ya. Saya tunggu untuk kebersamaan kalian di ini pagi. Oke, kita lanjut sahabat. Ada pertanyaan selanjutnya nih dari sahabat yang di rumah. Oke, disapa nih. Assalamualaikum, dengan siapa? Halo. Halo. Iya. Dengan siapa nih? Dengan Raja Samudra. Raja Samudra di kawasan mana nih? Oh, ayolah, Rupa. Oke, langsung tanya aja nih sama Bu Dokternya ya. Ayo, tentang apa? Silakan. Silakan, Pak. Apa nih? Hah? Baru aja nih buka, San. Oh, baru buka rupanya nih, Bu Dokter. Caranya apa nih? Isan mau nanya nih, sudah punya anak? Hah? Sudah punya anak? Padahal Isan belum punya anak, ya. Oke, oke. Terima kasih ya. Oke, terima kasih ya. Ini ajang konsultasi kesehatan ya. Oh iya, itu, Pak. Oke, oke. Makasih ya. Makasih aja, Pak. Gak apa-apa. Oke, oke, makasih nih. Ada penelpon yang biasanya pengen minta lagu itu, Bu Dokter. Oh gitu, setelah acara ini. Setelah acara ini ya. Nanti dokter bisa juga nih di rumah nih dengerin, Bu Dokter ya. Pengen minta-minta lagu. Oh, sip, ya. Lagu kenangan. Oke. Ya, ada lagi sahabat yang ingin berpartisipasi di 24600 di kesempatan pagi hari ini. Isan tunggu untuk kebersamanya ya. Yang pasti masih ada waktu kita. Ya, selanjutnya kesimpulannya mungkin ada dari Bu Dokter tentang tentang obrolan kita pagi hari ini. Terima kasih. Jadi yang untuk kesimpulan pembicaraan kita pagi hari ini adalah bahwa deteksi dini ini adalah sangat penting untuk bayi-bayi kita. Okay. Jadi deteksi dini untuk bayi baru lahir ini berlaku untuk semua bayi. Jadi bukan untuk bayi semua bayi intinya gitu ya. Bukan bayi cukup bulan, tapi bayi prematur juga boleh. Dan usia yang kita dilakukan tindakan ini adalah usia 48 sampai 72 jam. Setelah diambil darah, jadi pengambilan darah di rumah sakit Kapuas, kita ambil 2 tetes darah pada tumitnya, kita kirim sampelnya ke Jakarta. Dalam waktu 2 sampai 3 minggu, mereka akan counter balik ke kita menghubungi bahwa sampel ini kemungkinan curigaan ada nih ke hipotiroid. Setelah itu kita hubungi orang tua yang bersangkutan untuk datang lagi dan kita mulai terapi untuk bayi ini. Diharapkan dengan seperti itu, kita deteksi kelainan ini dari awal, kemudian kita intervensi, kita obati dari awal, hasilnya adalah akan anak ini tumbuh kembang seperti anak yang normal. Jadi tidak mempunyai kecatatan perkembangan maupun pertumbuhan otaknya. Okay. Seperti itu, Mas. Oke deh. Ya, sahabat di rumah, silakan kalau ada untuk pertanyaan-pertanyaan terakhir ini sebelum kita pamit dari dengar kalian semua di 24600, ditunggu untuk kebersamanya ya. Tapi kalau tidak ada, mungkin Isan akan mundur saja dari dengar kalian semua ya. Karena waktu kita juga sudah hampir-hampir habis gitu ya. Nah, rupanya ini masih ada nih. Kita beri kesempatan ya, Bu Dokter ya. Oke. Okay. Oke deh, selamat pagi. Oh, ternyata cuma miss call. Iya, kan ini program baru jadi mungkin masih terasa asing di telinga. Iya. Mungkin. Ya, ada lagi sebelum misal pamit dari dengar kalian semua, sahabat. Silakan untuk penelpon terakhir nih, ditunggu nih sebentar ya. Ya, sahabat 91,4 siaran siaran Pemkab Kapuas ya. Kalau tidak ada, Isan akan mundur aja di ajang yang satu ini. Dan dokter? Iya. Ini untuk pertanyaan terakhir kita nih, dokter ya. Terakhir sekali. Terakhir sekali. Nah, bagaimana nih, dokter? Iya. Untuk pengobatan ini apa memang secara herbal juga ada gitu? Kalau secara herbal belum ada. Belum ada. Jadi penyakit ini adalah sudah kita mulai serangkaian untuk terapinya itu mulai evidence based. Jadi berdasarkan bukti klinis dan berdasarkan teori juga bahwa tidak ada pengobatan herbal yang bisa untuk menyembuhkan kelainan kongenital hipotiroid ini. Jadi tetap harus pengobatan secara medis. Oh, intinya medis saja ya? Iya. Okay. Kalau untuk mengurangi gejala hormon, kekurangan hormon ini ya, jadi secara medis. Tapi kalau untuk masalah lain, saya kurang tahu. Oke. Okay. Ya. Artinya kalau pengen informasi lebih lanjut, silahkan di mana mungkin, Bu Dokter? Kalau informasi lebih lanjut, silahkan Bapak Ibu yang punya anak yang memang dicurigai menderita hipotiroid tadi, yeah, akan datang ke poliklinik anak Rumah Sakit Kapuas. atau yang mempunyai bayi yang usia antara 48 sampai 72 jam silahkan datang ke kamar bayi. Pengobatannya gratis. Apa deteksi ini gratis? Gratis nih ya. Selagi masih program promosi sampai gitu November. Ya. Ya, sampai November akhir tahun ini. Oke, masih ada beberapa bulan lagi ya. Iya. Oke. Atau nomor telepon bisa enggak, mungkin ada bisa dihubungi atau enggak? Nomor telepon boleh. Oke. 0813. Aha. 9252 7363. Oke, nanti mungkin sahabat di rumah kan pengen nanya langsung lewat telepon dulu kan enggak bisa boleh, aja gitu boleh, kan? Boleh. Oke. Oke, terima kasih untuk Bu Dokter ya, terima untuk kasih, kehadirannya. Ya. Oke, mohon maaf kalau mungkin ada kekurangannya. Nah, lain kali kita bisa membahas tentang ini lagi ya, Dokter ya. Mudah-mudahan Bu Dokter bisa hadir di studio. Insya Allah. Ya. Oke, pasti sahabat di rumah juga terima kasih untuk kebersamaannya. Dan sampai jumpa untuk minggu depan di program yang satu ini. Mohon maaf segala kekurangannya. Pastinya semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.